Mitra bisnis sudah menjadi pemandangan yang rutin bahwa menjelang Lebaran, pemerintah selalu sibuk memperbaiki kondisi jalan yang dilewati para pemudik. Padahal, keadaan jalan yang bagus sangat diperlukan setiap hari untuk mendukung kelancaran proses ekonomi suatu negara. Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda melihat fenomena perbaikan jalan yang selalu rutin dilakukan setiap menjelang Lebaran? Existing road, jalan yang ada, yang nggak perlu pembebasan lahan, itu hanya dibetulin kalau menjelang Lebaran. Itu kan nggak bisa dibilang bahwa Anda bangun infrastruktur. Anda cuma lakukan karena nanti yang lewat banyak, supaya yang nggak terganggu, dibetulin. Nanti setelah itu dibiarin rusak lagi. Kan bukan begitu. Ini kan nggak ada isu pembebasan lahan nih. Kalau pemerintah selalu ngeluhnya, nggak bisa kita lakukan karena pembebasan lahan. Existing road aja, jalan yang sudah ada, dibetulin. Tapi jangan kalau hanya menjelang Lebaran. Dibetulin, betul-betul dibetulin secara serius dan benar. Ya masa pembangunan infrastruktur hanya menjelang Lebaran gitu. Apa-apa semua di sini menjelang Lebaran, ya kan? Pasokan ditingkatkan menjelang Lebaran, semua bus dimobilisir menjelang Lebaran sehingga prosesnya tercapai. Ya kalau begitu ekonomi kita hanya didorong oleh karena Lebaran dong. Kan urgency itu harus berlangsung terus, bahwa bus tersedia harus setiap waktu dong. Ferry tersedia harus setiap waktu. Begitu juga dengan jalanan yang baik kan. Kalau soal dukungan dan ketersediaan transportasi publiknya, bagaimana Mas? Yang kasat mata aja deh. Anda pergi aja ke Cengkareng tuh, di terminal yang budget air ya, kayak apa penuhnya tuh. Itu kan nunjukin bahwa harus ada ekspansi dari airportnya kan. Sekarang misalnya kita lihat lagi ke Merak Bakoheni. Nggak menjelang Lebaran aja antri 5 km kan. Berarti memang ada persoalan dari segi transportasi itu. Ya kan, bagaimana buruknya kualitas transportasi publik. Itu kan harus dibetulkan kan, bukan hanya soal Lebaran aja kan. Keluhan misalnya busway nggak cukup kan selalu muncul. Atau kereta kalau saya ngajar ke Depok. Ini contoh yang kecil aja. Itu kan selalu muncul, bukan hanya menjelang Lebaran. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.